Hajura. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduka wa nashkuruka Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'afu anna waghfir lana warhamna Amin. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbanaftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Jinabal kurama wal fudala masyayikhnal a'izza wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita takzimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak camat bersama forum pimpinan kecamatan Petarokan, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil bersama seluruh anggota yang sama-sama kita hormati, para kepala desa, khususnya Kepala Desa Tegal Melati bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, mudah-mudahan tetap kuat istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah ahlu sunnah wal jamaah, menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, bapak ibu saudaraku ikhwatal iman, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita sama-sama berhimpun, berkumpul, bersilaturahim, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi di lapangan desa Tegal Melati, Kecamatan Petaroan, Peta Rukan, dalam rangka kegiatan sedekah bumi. Hadir di majelis ini ribuan manusia, tentu dengan macam-macam karakter, beda-beda karep, beda-beda keinginan, beda-beda pendapat, bahkan pakaiane mawon beda-beda. Ibu-ibu kerudunge nggih beda-beda. Wonten sing warna pink-pink seragam, ketoke urung lunas. Wonten sing kerudung oleh dum-duman. Sedayane beda, wong behane mawon beda. Yen ora percaya copoten ngono. Ora beda-beda. Ning iso tumplek-blek dadi siji niki rak bukti manunggal rasa. Masyarakat Tegal Melati petarukan kene iki. Yo petarukan kene iki iso kaya sing dikarepke Pak Camat wau. Guyub rukun, hidup berdampingan meskipun dalam keberagaman. Ini cermin Bhinneka Tunggal. Lah kalau bangsa Indonesia gelem nyonto masyarakat Tegal Melati bengi iki, mesti negarane awak dhewe iki aman. Ke akhir-akhir niki rada mrihatinke teroris merajalela. Nang kendel-kendel banget teroris iki. Sing diteror niku kantor polisi. Nembe mawon nika Mapolda, markas polisi daerah Sumatera Utara diteror bom. Mila saiki ki polisi-polisi kuwi do ora wani turu kantor. Oke sing turu gerdu. Mula nganti ngintili kiai model ngene iki. Leleh nyegah pripun nggih melalui majelis-majelis semacam ini. Kita tentu enggak ingin kalau kondisi negara kita seperti yang terjadi di sebagian negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi karena beda faham, beda aliran, beda sekte, beda pendapat, beda agama, terus do tukaran, ribut, ora perkara kodhok kuwi ribute. Wong ana percil wae kok bengok-bengok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kae meng gara-gara beda pendapat, beda kelompok, do gegeran, kesroh, do perang. Bro, operator volume diangkat, bro. Biar saya tidak terlalu ngotot. Volumenya diangkat. Insya Allah enggak akan jebol sonmu. Kalau jebol ya di lironi kalih panitia. Diluk-diluk wonten bom, diluk-diluk wonten bom. Negarane ora aman. Uripe masyarakat ora tentrem, ibadah ora tenang. Bocah cilik-cilik sekolah nggih mboten tenang. Cobi kados panjenengan ngeten niki, negarane aman, masyarakate tentrem. Bocah ngaji yo tenang, panjenengan ngaji yo tenang. Panjenengan bayangke kok umpama penak-penak ngaji ngene iki mara ana bom nyasar ngono terus piye? Polahe ra karuan wong wayah tenang-tenang ngaji kok dor ngono kuwi. Ya kaget wong pancen bom kuwi ya ngagetke. Apa ana bom munene kok crut ngono. Kuwi rak bommu kuwi. Ketemu bojo kudu cracrut ngono kuwi. Niki bom temenan kok. Lho bapak mang pikir bayangke umpama nun sewu sampean pas ngeloni bojomu. Gek nang pinggirmu mara ana bom gemblundung. Kowe mesti gupuh melayu karo kontal kantul ngono. Iki sing guyu mesti mbayangke kontal kantule kuwi. Mula kula niku nggih gumun yen wonten sedulur-sedulur kita sing do seneng moyoki ngelokke gara-gara beda faham, beda aliran, ora perlu. Pangapunten nggih. Wong Islam niku luas ajarane. Amaliyah dalam Islam sing disuguhke Allah kangge panjenengan niku luas. Kathah sanget. Kantun panjenengan remen nindakke amaliyah sing model pripun. Monggo ditindakke kanthi sae sepanjang itu tidak menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sepanjang itu tidak melanggar syariah, monggo tindakke sing sae. Lek sedulur Muhammadiyah remen nindakke amaliyah sing model ngoten nika, nggih kersane ditindakke sae. Sedulur NU remen nindakke amaliyah sing model ngaten niki, monggo tindakke kanthi sae. Sedulur organisasi Lintu remen nindakke amaliyah sing benten melih, nggih monggo tindakke kanthi sae nika. Kadang-kadang perkara beda ngoten do dipoyoki, tahlilan dipoyoki, yasinan dipoyoki, manakipan dipoyoki, maulidan dipoyoki, peringatan hol dipoyoki, sedekah bumi ngene iki ya dipoyoki. Lho wong gari nyawang kok do ora kuat to wong-wong. Mestine cara kabotan niku rak ya sing nindakke to nggih. Iki ibu-ibu kok ketok do metenggengen iki ngrungokke omonganku apa ngingeti raiku? Bu. Kula suwun dulur-dulur mboten usah poyok-poyokan. Lana a'maluna walakum a'malukum, manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Kowe tak aturi ngene kok kaya urung mudeng, Bro. Islam ki umpama prasmanan ngono. Hidangan sing disuguhke Allah ku menune macem-macem. Gari sampean doyan menu sing model piye? Rahapono. Lek iki jelas paham soale menyangkut departemen perbadokan. Nek kowe doyan menu sing model ngono kuwi, rahapono. Wis, aja moyoki wong liya sing doyanan menune ora padha karo doyananmu. Lah engko wong liya kae sing doyanane beda karo doyananmu ora bakal moyoki sampean. Ngene lho, Bro. Kowe iki nek wis badhok. Badhokan ngono kuwi badhok-badhoken. Kowe ora usah ngrayah-ngrayah badhokane wong liya. Lah engko wong liya ya ora ngira ngrayah badhokanmu. Ngapunten, kula omongane kasar, wong etanan salahe diundang. Nggih panjenengan yen kepengin alus Pak Camat nggih monggo ngaturi kiai bangsa alus mawon. Ya begecil apa demit ngono. Dan saya ngaji udah keliling Nusantara, bahkan sebagian negara luar negeri. Saya siap dengan segala resiko. Paling ora diundang. Ora diundang meneh no kene ra apa-apa nggon liyane sik akeh. Mila karo wong sing beda agama kalih panjenengan nika nggih, jangan suka mengelokkan, memoyoki dan mengenyek. Apa maneh kok mbok perangi nganggo kekerasan? Aja. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan. Justru rangkul mereka, sentuh hatinya dengan akhlakul karimah. Engko manae kebuka hidayahe Gusti Allah mlebu, ha piyambake ngrasuk Islam mergo akhlake panjenengan, lantaran panjenengan. Alhamdulillah. Ngono lakum dinukum waliyadin. Wong sing beda agama kae sing uripke ya Gusti Allah, sing ngingoni ya Gusti Allah, wong sampean ora melurun kok. Ra kari nyawang to nggih. Wis ora melurun kakean cangkem. Kakean cangkem iki je HP nek cara wong kene kakean cocot. Lho ngopo to kok direwangi nganggo tukaran para padu geger perang nganti paten-patenan kae. Ora perlu paten-patenan kuwi. Wong ora usah dipateni wae akhire engko ya do. Mati dhewe-dhewe kok nganggo dipateni barang. Mula ceramah ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Lho, tunggale ora usah dipateni engko akhire ya mati dhewe kok. Ora usah diceramah iki jane ya wis do mudeng kok. Ora usah nganggo diceramahi karo Anwar Zahid. Wong-wong ijane yang wis do ngerti, wis do krasa, wis do sadar. Wong biyen isih nom kuatmu kaya ngono, rasamu kaya ngono. Bareng wis tuwa ya mundak apes, mundak ringkih. Niku ra ya wis ceramah langsung teko Gusti Allah to. Niku wis pitutur luhur teko Gusti Allah. Kowe biyen nalika isih nom kuat bareng wis tuwa malah ringkih malah apes niku wis nasihat agung teko Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula matur ora usah nganggo diceramahi jane wong ya wis do ngerti. Wong rambut sing asale rupane ireng malah berubah dadi putih. Niku rak ya wis ceramah teko Gusti Allah, nasihat teko Gusti Allah. Lah kowe kok ora ngrasake soale sampean oon. Ayu ning oon. Mumpun dinasehati langsung teko Gusti Allah. Wis diparingi pitutur kalih Gusti Allah. Bu, lihat aku dong. Aku ngerti sampean ngingeti polisi sing tekone keri mau to. Monggo Dan, mangkon ngarep dan aja nomburi kaya cah yatim. Monggo Komandan di depan silakan. Monggo Komandan. Pak Dan Ramil yo kari padha wae. Kapolseke kari ya setel. Monggo Pak AKP Mezi, Ajun Komisaris Polisi, saya berani moyoi karena beliau letingnya masih di bawah saya. Lah beliau masih AKP, saya sudah AKBP. Di atas AKP itu Kompol Komisaris Polisi. Lah di atasnya AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya sudah AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, tak baleni ora usah dipidatoni, ora usah diceramahi iki jane kudune wis ngerti. Wong rambutmu sing asale putih berubah rambutmu sing asale ireng gara-gara polisi keri tekone iki lho. Rambutmu sing asale ireng berubah dadi putih. Dulu rambutnya hitam, sekarang udah berubah putih. Itu artinya wis wayahe meninggalkan dunia hitam. Wong rambutmu yang hitam sudah kamu tinggalkan. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo kuwi gawe tembang judule Turi Turi Putih. Gue leh dilagokke apik banget. Ayo bro, mburi kae. Turi Putih. Kue wae sing lagokke. Ben ora rugi panitia leh mbayari. Turi putih, turi putih. Kok kaya titir ana maling. Aman-aman malingnya do nglumpukno kene kok. Ayo terus. Ditandur ning kepon aku ono jleren tipo nyemplong go irong kembange opo. Allahumma sholli ala Muhammad. Turi putih ditandur ning kebon aku. Ono jleren tipo nyemplong go irong kembange opo. Turi putih ditandur ning kebon aku. Ono jleren tipo nyemplong go irong kembange opo. Go irong kembange opo. Sesok yo ngaji, ayo manut para kiai. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah taduran. Mari saiki ngaji, sesok yo ngaji, ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Salatullah, salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala tuha rasulillah. Salli ala Muhammad. Itu ternyata izin Pak Camat nggih. Kersane adil kula tak mloka mlaku mawon. Bukan sekedar tembang biasa. Tapi nasihat yang sangat dalam nilai kandungannya. Turi-turi niku jarwa dosa mituturi. Menasehati pitutur sing pripun kok putih jebul niku termasuk pitutur kematian. Yen wonten sedulur sing kapundhut nika dibungkus kain kafan warnane putih, mula ditembungke turi-turi putih. Panjenengan wonten sedulur sing kapundhut kersa nglayat kersa takziah mesti nampa pitutur, minimal pituture ngeten. Saiki sedulurmu sing mati lah terus giliranmu kapan? Mesti nampa pitutur ngono atimu kedodok. Saiki sedulurmu tanggamu sing mati lah terus matimu kapan? Mangkane kain sing digawe bungkus wong mati iku disebut kain kafan. Iku ngelingke matimu kafan. Nek aku sik rada suwe. Matimu iki lho kafan. Termasuk rambutmu sing asale ireng malih dadi putih. Niku alamat sediluk maneh arep ditandur ning kebon. Ayo to nyaut, rambutmu asale ireng malih dadi putih kuwi alamat meh ditandur ning kebon agung. Lah kok ditandur ning kebon agung? Kebon agung kuwi maksude kuburan. Soale sing diceblokno ten mriku mboten winih pari, mboten bibit jagung, mboten bibit kacang ijo, ning sing diceblokno ana kono kuwi batangmu. Apa? Batangmu barang? Heeh. Makasih. Wis iki aku dibatang-batangke. Iya, batangku barang. Iya, iya. Nah, ketika terjadi proses penceblokan. Slok meneng sak karepku sing ceramah aku. Penceblokan jasad seperti itu sak nakal-nakale wong kuwi terus eling. Sadar sak ndablek-ndableke wong niku sadar mangke. Nampa pepeling bahwa ternyata akhir kehidupannya di dunia ya seperti itu. Siapapun dia, apapun profesinya, setinggi apapun kedudukannya, akhir kehidupannya di dunia pasti seperti itu. Terus sadar, ternyata urip ten donya niki mboten suwe. Sedelok banget to. Nembe kapan to? Agustusan tahun wingi niku lho nembe kapan? Niki pun meh Agustusan, bahkan pun mlebet bulan Agustus meleh. Nggih napa nggih? Dilu banget. Wong Jumat sing wingi niku lho nembe kapan? Niki wau sampun Jumat meleh. Sediluk banget urip nang donya niku. Sampean rewangi mlebu metu omah, luru butuhan, ngoten niku ngerti-ngerti, lho wis duwe putu. Pak lurah niki ngerti-ngerti jabatane wis meh entek. Lho. Sedelok banget, mongko modale urung balik. Ora suwe. Mangkane kalih Kanjeng Sunan Kalijaga ditembungke ana cleret. Cleret niki gambarane urip ten donya sing ora suwe. Kaya kilat. Suarane kan cleret ngono kuwi cepet banget cleret lho. Apa ana ana kene kilat kok suwi cleret. Kuwi yo kilat lembeng. Kilat iki mbeng cleret kuwi. Ini lho cerdas Sunan Kalijaga menggambarkan kehidupan dunia yang mbeng cleret. Cerdas e ngono. Lho saiki kok ora lagi duwe ilmu sithik ngene. Ngaji kitab tipis-tipis, khatam kitab loro wis wani nyalah-nyalahke. Wali Songo iki wong kocluk kuwi. Belajar ngaji nembe oleh kitab loro tipis-tipis wani nyalah-nyalahke para wali. Pangapunten nggih. Dadi nyatane urip nang donya ya mung cleret kuwi. Lah wong niku yen sadar urip nang donya ora suwe mung cleret. Terus apa sing arep disombongke? Apa sing arep mbok gol-golke iki lho apamu? Sing arep mbok bangga-banggake iki lho apamu? Wong ya ora suwe ae. Tanahmu sing ombo kuwi kecekel kowe ora suwe tanah ombo kuwi cleret. Sediluk banget engko mesti kecekel wong liya. Nggih napa nggih? Donyamu sing akeh sak arat-arat kuwi mbok sombongke, mbok bangga-banggake. Ora suwe donyamu sing akeh kecekel sampeyan kuwi ora suwe kok cleret. Mesti engko kecekel wong liya. Duitmu sing miliaran, duitmu sing akeh kuwi arep mbok sombongke, mbok banggake. Disebut wong sugih mlakumu ndegek-ndegek ngono kuwi. Kowe nyekel duit iki ora suwe, duit kecekel tanganmu iki ora suwe, ming sedelok banget cleret. Engko mesti pindah tangan kecekel wong liya. Wong saiki ana duit kuwi sik kecekel tangane panitia. Kuwi ora suwe, ming sedelok banget cleret. Engko pindah kecekel tanganku kok. Lho ya ngene wis kecekel tanganku ngene iki mbok kira suwe ngono. Ya ora ya sedelok banget cleret. Mungkin meng wis di SMS hutang toko bangunan. 53 juta. Aku angen-angen tak kalkulasi cukup ora ki oleh nggo nyaur utang ki ngono cleret apa meneh sing arep digul-gulke ilmumu kuwi mergo rumangsa pinter titelmu renteng-renteng prof mbok profesor mbok provokator DR DRS IR macem-macem titele saiki rak ngoten to titel kuwi ana sing SPD sibuk polahe dhewe nek ngene-ngene iki kan IR ya ireng rata ana sing SAG sarjana alam gaib wis mbuh apa wae saya jelek-jelek gini juga mohon maaf baca mat sarjana saya sarungan saja kemana-mana aku ya ora nganggo sungkan kok mbok numpak pesawat tekan luar negeri nggih sarungan kula beda karo pejabat ngene iki do celanowan ngene iki beda lho nek sarung iki arep kesasar wurung minimal arep nguyuh karo ngadeg ya ora wong sarungan dicincing terus ndoprok mesti lungguh nguyuhe ha nek celana iki celane ana rumangsaku jarang wong nganggo celana kok nguyuh karo lungguh sing akeh ya ngadeg ngene wis pokoke mbegagah reke ditarik sret adike dibrosotno srut tur kadang-kadang rampung ora cewek ceweke meng nganggo obat maksudnya obat abit mula diarani celana lho ilmu kuwi to sing arep dibanggake halo kowe wis diceluk wong alim soale leh ngaji suwe mangan kitab entek 2750 terus bangga karo ngilmumu Gusti Allah leh kersa njabel ngilmumu gampang banget sing jarane wong pinter-pinter kuwi lho tepak nitih sepeda motor ora nganggo helm kebreset sret gelodak sirahe ketatap watu gegar otak yakin langsung lolak lolak entek ilmune ngono kowe nek dikongkon nganggo helm kok ora gelem kuwi kanggo njogo ndasmu sing larang kuwi isine helm kuwi lho bro ngono nek ora helman kuwi ditilang karo polisi kok nesu-nesu polisi nilang ngono iku dalam rangka keselamatanmu demi keselamatanmu ngono lho ning kadang ya kebacut nganti tutupe pentil diurusi iki sing keplok jelas tahu ketilang kowe lho ngono kuwi ya kanggo keselamatanmu kok ya halo terus iya iya terus apa meneh sing arep mbok banggake wong ya ora suwe kok cleret ngapunten pangkat jabatan kedudukan arep dibanggak-banggake ora suwe cleret golek wis pensiun ha kadang dadi kena paus power syndrome biyen sik dadi pejabat terus barang-barang diladeni dadi camat ya koper ana sing gawake sandal ana sing natake kacamata lo digawake nek prasa kuwangi tambah dhuwur pangkate tambah keple nggawa kacamata wae ora kuat tok lho bareng wis ora suwe kok kuwi pangkat kuwi cleret kuwi wis purna pensiun ora ana sing ngladeni ya kare ora usah disombongke makanya di mata Allah sama derajatnya yang membedakan cuman ketakwaannya mati ora digowo kok mang tingali ten batu nisan kae masa ana kok tulisan aneh-aneh ya ming jenenge tok kuwi kok ora kok ditulisi camat 3 periode niku ya ora payu tulisanmu niku seleret. Mulane ibu-ibu, omahmu kok elek. Ana tangga bangun omah tumpuk 5 apik banget, sampean kok kepengin, aja lebokke ati. Kowe liwat nang mlengoso, celeret. Celeret. Ngono lho. Kowe mung trimo dibonceng nganggo sepeda ontel karo bojomu. Gek dalane munggah petentengan. Meh dobel lho. Ke diselip mobil Alphard. Wung. Tenang ae, Pak, celeret. Wong ya ora suwe. Sampean ya ngono, Pak, bojomu ora pati ayu. Tanggamu bojone kok ayu banget. Kowe ora usah keter-keter atimu. Ora usah ngiler-ngiler lehmu nyawang. Mlengoso, ayu kaya apa ya celeret. Lho iya to. Wong wedoke nek sik enom ya ayu. Mindur-mindur. Mesem ya masyaallah mencutke wong. Kowe ora suwe kok celeret. Bareng tua mengengeh ya masyaallah medeni wong. Mula aja do kemayu nduk, aja kemayu. Kowe ayu ya ora perkara apa. Kowe ayu mergo isih enom. Ora suwe kuwi celeret, engko nek wis tuwa dadimu ya kaya mburimu kuwi. Ha iki to noleh mengguri diluk. Ya ngono kuwi dadimu. Isih enom ya kenceng pipine gindur-gindur. Bareng tuwa ya mengkeret kabeh. Ha iki to noleh mengguri. Ngapunten Mbah pas dadi conto njenengan. Ya pancen ngono kuwi ya conto kok. Ngono mbae ya digrayangi tenan kok. Iya. Kok mengkeret ya. Biyen ya kenceng. Niki didempul kaya apa ya. Tetep mengkeret iki. Dodo iki biyen ya mentek-mentek. Lho saiki kok kari tengere tok. Nglembreh kabeh. Cleret kok. Wong lanang ya padha. Enom ya ngene iki, kuat-kuat, gagah-gagah. Ning kuatmu ora suwe, gagahmu ora suwe. Celeret. Bareng tuwa ya ringkih, apes. Gedhe apese katitik, hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Ana bocah wadon ayu liwat eling ngingeti nganti kiyer-kiyer. Ya anak sapa? Blongor blongore. Ha mbok dijejeri karo bojo, diulik-ulik kaya apa wis ora ungket babar pisan. Ora iso dok. Dikapakno ngene iki. Lah piye wong sampeyan nom Mas? Ya kuat ngono kuwi, aku bareng nom sik iso bengok ngene iki kuat. Ora suwe kok, cleret. Bareng wis tuwa kadang trimo nggo wahing untu iso ngotoli dhewe-dhewe kok. Nek wis cleret terus tiba. Lho ora nyaut terus tiba. Nyemplung ten pundi? Ten kuburan. Lah nek wis nyemplung nang kono dipendhem diuruki diincepi patok. Cara tiyang mriki patoke rak kalih to nggih? Kok ora pati semangat to? Kuburane wong Islam to mriki niku rak dipatoki loro to nggih? Nah, patok nek siji kuwi jenenge tenger, nek patok loro ngono kuwi jenenge tenger-tenger. Kuwi nang kono ki isine ming wong tenger-tenger. Sing digawa apa to jane kae? Sing kena nggo sangu mrana kae apa to kae? Lho terus sing ngancani nakono kuwi sapa? Kabeh mesti denger-denger. Mikir denger-dengere ya kuwi. Sing digawa mrana kuwi apa to jane? Sing ngancani lek wis nakono kuwi sapa to? Sedaya mesti denger-denger. Yen mboten percados monggo Pak Lurah njenengan mangkat riyen. Monggo lah mangke rakyate dikabari. Mungkin nek sik gak percaya camate kon budal pisan. Sandan ramile. Apa perlu dikawal karo Pak Kapolsek? Sedoyo mesti denger-denger ngono. Lah wong ming celeret tok. Apa sing ora celeret? Kiai kuwi ora wani aku. Lho mesti denger-denger. Sing digawa merana kuwi apa to jane? Halo. Lah aku rak wis matur to, ceramah yo ora perlu suwe-suwe kok. Mbok bondo donya sing mbok goleki nganti jeplok. Ora ana sing digawa, padahal lehmu tandang gawe luru donya polahmu nganti kaya gabah di interi nganti ora roh wayah, ora roh wektu gara-gara leh kerja tam nyambut gawe nganti ninggalke salat. Wonten napa mboten? Ya kathah termasuk kowe bareng. Kowe jan kendel-kendel banget wong saiki kok. Gek salat fardu mawon niku lho. Sehari 5 kali lho didadekke 5 hari sekali. Ya. Kumat-kumatan. Geleh kadung kumat salate digabung rangkep-rangkep tumpuk-tumpuk. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Gek mongko kuwi barometer dan standarisasi keislaman sing bedake antarane wong Islam karo wong kafir ya salate kuwi. Yen nindake salat Islam, yen ora nindake salat berarti banterono wonge ben krungu kok. Yen nindake salat berarti Islam, yen ora gelem nglakoni salat berarti nah ning ngene sing ngelokke kan ora aku. Benjing dina kiamat. Fokus penilaian pertama itu teko salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah fa in wujidat tamatan qubilat minhu sa'iru 'amalihi wa in wujidat naqsatan ruddat 'alaihi wa sa'iru 'amali al-hadis kama qala. Lha sepurane tak waca cepet wong najan tak waca arang-arang kowe ya ora ngerti. Jadi yang pertama diaudit, diperiksa itu salatnya. Kalau salatnya bagus diterima, ibadah yang lain diterima, lolos masuk surga alhamdulillah. Nah kalau sholat fardunya bolong-bolong itu ada pertimbangan khusus. Iya pending dipertimbangkan. Allah dawuh ten para malaikat sing tukang hisab kuwi unduru li abdi hal tatawa'a. Hei para malaikat itu hambaku perhatikan niku, teliti lagi yang sholat fardunya bolong-bolong ketoke wong Tegal Melati kuwi. Kuwi duwe tabungan salat sunah apa ora dheweke? Oh enggak ada Gusti, salat apa? Traweh. Duha ya ora tau, tahajud ya ora, rawatib ya babar pisan ning traweh walaupun ora jangkep. Wis kuwi salat fardune sing bolong-bolong tutupen nganggo salat sunahe. Yen nyukupi aman, yen ora nyukupi urusan. Lah wong sing ora salat babar pisan iki ora nganggo diperiksa langsung masuk neraka tanpa hisab. Loh, yang tanpa hisab bukan cuma masuk surga saja, masuk neraka juga ada yang tanpa hisab, termasuk wong-wong sing ora salat kuwi. Bareng ditingali buku catatan salate kok ora ana kuwi malaikate langsung bengok. Neraka ae le, kesuwen. Iki soalé malaikate sering ngrungokke ceramah kul huwae le. Lah wong saiki to kendel-kendel apa maneh sing nom-nom kuwi luwih penting ke liyane ketimbang salate kok gayane hidup iku modern-modernan. Wayah subuh do tinggo maraton, wayah zuhur gayane nyang salon, wayah asar do main badminton, wayah maghrib do ndeleng sinetron, wayah isya do dolanan handphone. Ngono kuburan jelas kena smackdown. Lho mesti nek wis nyangkono kuwi do lenger-lenger. Bondo donya sing mbok goleki njeplok ra karo wani lho mbok rewangi riwa. Ayo to nyaut ngalor, ngetan, riwa, mondar, morak, moncat, mosak, mobat, nibo, kalang, gulung, jungkir. Lho kuwi wis amono ae. Kowe penak gari neruske kok ya. Lho kuwi ora ana sing mbok gawa kok. Sak sugih-sugihe wong iki mati donyane ora katut ya apa ora? Nyatane bakul helm kae heleme wakeh mati ya ora ana sing heleman kok. Lho ngono kok kowe eman banget karo donyamu. Kowe urip mengko umpuk-umpuk donya wae, wong mati ora digawa. Tandang gawe golek duit, entuk akeh klumpukke, tukokke tanah. Nyambut gawe meneh golek duit entuk akeh, tukokke tanah. Ngono ae. Ya raimu nganti kaya grogalan ya perkara ngono kuwi kok ya. Ngapunten. Terus yang menemanimu di sana siapa? Keluargamu enggak ada satupun yang mau menemanimu. Mohon maaf ibu-ibu, anakmu yang kau bela-bela seperti itu, perjuanganmu sungguh luar biasa untuk anak-anakmu, mulai dari dirimu metengnya itu. Alah sakarepku sing ceramah aku. Memetengnya itu enggak cukup seminggu dua minggu, 9 bulan lebih menggembol mendeh-mendeh rekoso ora karuan nek wis weteng gedhe ngono kuwi nggo mlumah hampek nggo mering sesek nggo murep malah remek mlaku ora iso jejeg gek lembean asale kenceng malah ndeker-ndeker ngene kae ayo belum lagi wakfer usah guyu Pak wong sampean ora tau ngenteni ngono wis ngerti leh abot bahane ditambahi wae belum lagi ketika melahirkan sakit tiada terperi pilihan antara hidup dan mati sewu loro ngelumpuk dadi siji loro banget bro ngelahirke kuwi mbok pikir trimo nggo mekekeh ngono terus bayine mencolot dhewe plunyu ngono loro banget ayo angen-angen wong bayi sing metu lho semono gedene amangka bayine yo semono gedene kok ora lara piye wong sing metu wae semono gedene padahal sing metu semono gedene lho itu aja ketika udah lahir apa udah selesai perjuangan ibu belum dadi bayi cilik kok kaya ngalami piye ya ora ngalami tapi ya ngerti melok berperan kok. Lha kuwi nembe ngedene tok kuwi. Wis ora karo-karuan kok. Ngapunten, mangke pun lahir apa rampung tugas perjuangan ibu? Belum. Belum. Bayi kuwi yo ngrepoti. Wong sare yo ora iso angler, nembe gayer anake kok. Hoe, hoe, hoe. Gelem ora gelem tangi perlu nulungi anake nggih napa nggih? Mangke dahar nembe timi-timi ngono. Bayine kok cret prekatak-katak-katak. Mesti ditinggal kuwi dahare perlu nyawihi, nggih mboten? Ora iso tenang ngono pengajian mawon lek duwe anak cilik ora iso tenang. Tenang pripun ngaji ora iso konsentrasi wong ngaji karo ngemiki. Lho kae kae wonge kae lho. Aku ya ora ngingeti ning ketok. Makanya ibu tolong dilarang mengeluarkan anggota badan. Kuwi marake do kemut-kemut engko. Kau sekolahkan, kau kuliahkan, kau ragati, kau nikahkan. Perjuanganmu seperti itu, anakmu enggak ada yang mau menemani dirimu di sana. Bahkan mohon maaf ibu-ibu, suamimu yang kau cintai, yang sering mengeloni dirimu itu. Ben ora ketara ngono. Itu juga enggak mau kok menemanimu di sana. Makanya wong urip iku kudu sing cerdas. Aja oon. Termasuk ngaji ngene iki sampean rak disuduhke to. Sing kena mbok nggo sangu rono iki. Kowe disuduhke karo para kiai. sing ngancani nang kono iki model ngene ngene ngene ngene ngene kowe kudu cerdas. Difilter ngaji kuwi, dipilih dan dipilah. Mbah ra digatekke kok. Sing jelas kabeh harap lunga mriko. Ya mriki kuburane pundi Pak Lurah arahe? Oh mriko nggih nggih. Sedaya mawon kula suwun sabar. Lho kan mrikane gentosan. Nggih, dene Pak Lurah badhe tindak riyen nggih. Monggo diderekke mawon. Lho rakyate kudu ngalah wong musuh lurah yo. Nah lurah yo kudu ngalah karo camat. Kiyaine tugase sik akeh. Lho wong lunga niku rak butuh sangu to nggih. Lho ora nyaut. Lah ngono lho. Wong lunga kuwi butuh sangu. Ha nek lungamu wadah tekan Amerika kono, kowe nggawa duit rupiah kok 10 koper. Umpama lho iki ora usah mbok bantah. Ya ora ngira nggo duit 10 koper. Umpama blok. Kuwi ngapunten ngapunten. Ya pancene omongane Anwar Zahid yo ngene iki. Tapi yo lewaris tapi. Ya ora ngono wong nyatane ya kok wong biyen wong sing do ngilokke ora seneng saiki akeh sing tiru aku kok. Metode ceramah sing paling gampang difahami semua kalangan. Yo ngene iki modele. Soale ngapunten wong ngaji niku nggih enten bangsane kiai-kiai, disentuh nganggo bangsa ati. Ana bangsane begecil-begecil. Ya kudu disentuh juga. Lah nek meng meligi wae, engko sing ngaji nggih meng santri-santri pengpengan kuwi. Lah sing bangsa demit-demit ngene iki rak ora gelem teko, lak marah bejat no. Nek gak dirangkul pisan, disenengke. Kok nek wis seneng ngaji lak ya ngrasake ladate ilmu lak ketagihan. Kok nek sudah seneng ngaji ya kersane digarap kiai sing tenanan-tenanan kae. Iki kan ra patek kiai. Meng nyenengke panjenengan mawon, ngono lho, Bro. Sepurane lek takjak ngomong model ngene iki kan akhire dheweke mikir to, tibake kiyaine padha begejile. Nah wis padha wae, ngono semangat ngajine, ngono lho. Ana sing keri kupinge ya minggat-minggat to, ngono bingung aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kowe nek lunga kok nang Amerika nggo duit rupiah kuwatah ngoten niku ya kudu mbok ijolke dolar, ngono kono nilai tukare nganggo dolar sing kena dienggo akad dol tinuku niku dolar. Mundak parek nek lungamu nyang Mekah, nyang Madinah. Sing rawuh mriki kula dongake muga-muga saged ziarah Mekah Madinah. Ya amin ya amin ning diikhtiari. Kowe leh amin tok mbok nganti intil-intilmu perutul. Orang ngira iso tekan kono. Soale akeh wong sing sakjane mampu tapi enggak mau. Wong nek diitung niku biaya haji mung 35 juta. Regane mobil 200 juta lebih. Wonten mboten tiyang gal mlati miki sing wis duwe mobil ning urung daftar haji. Ora usah ngacung. Ben dipikir dhewe-dhewe. Halo. Lah nek lungane nyang Mekah nyang Madinah rupiahe diijolke real kok real iso. Real, sing kepayon ten mriko real. Mundak parek meleh lek lungamu nang Jepang rupiahmu ijolke yen. Lah nek rungamu mundak parek meneh kuwi tangga kuwi Malaysia kuwi rupiahmu kudu mbok ijolke ringgit. Lah mundak parek meneh nek lungamu nang kono kuwi kuburan. Kuwi rupiahmu kudu mbok ijol ke jariah sing payu no kono wi jariah ida mantap no adama ing qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ora ngerti ya wis wong kawit biyen ora ngerti ya ora apa-apa. Lah syarate piye ben kena nggo sangu kuwi sebagian hartamu, duitmu, kekayaanmu kuwi ya aja digegem wae, culno kono. masjidmu genang dadi, lepas donyamu nggo proyek-proyek agama. Kuwi sing kena nggo sangu. Cara bibit jagung apa bibit pari kuwi culno, sebarke nang sawah ngono lho. Ora bakalan tek kuwi, malah saya akeh nggo wong gabah sak gegem lho mbok culke nang gone sawah kono kuwi mbok sebar. Kuwi engko iso dadi 2 ton, 3 ton panenane. Nggih napa nggih? Nah, mula yen kanggo proyek-proyek agama diinfak sedekah jariah ngono kuwi ora kok entek, malah saya akeh. Ora mundak cilik malah saya gedhe. Iki lek wong medhit mesti gremeng diaturi ngeten. Isih ana mencepe. Kabeh kiai ngomongnya yang ngono kuwi. Wis tak titeni kabeh kiai ngomongnya yang ngono kuwi. Jare nenek disedakohke kuwi saya akeh nyatane. Wah aku ndedit 2 juta tak sedakohke 500.000 ya karek 1,5 juta. Ngono kok jare saya akeh. Ora gagas cangkeme kiai. Ya malah kiai dicangkem-cangkemke. Mun disedakohke iki dilongi kok saya akeh. Apa ana dilongi saya akeh? Padahal ana. Lah segara kuwi rak dilongi terus iwake. Dikuras bahkan terus dilongi iwake. Ning ora entek-entek iwake. Apa ana segara kentekane iwake? Ayo mbak tau ya segara sat. Nek sat iki ora segara kuwi peceren. Segara ora bakal sat. Wong iku nek iso duwe ati sing nyamudra, ati sing kaya segara ora bakal sat. Peparinge Allah, kawelasane Allah, maghfirahe Allah, rahmate Allah, barokah sing diparingke Allah ora bakal entek kaya segara kuwi. Ning ya kudu nyegara. Wong segara ora bakal berubah. Najan dicemplungi batang-batang ngene iki, mbok batang luwak, batang ulo, batang garangan, batang tikus. Dilebokke mrene segara ora berubah, ora katut basin. Lho nek sampean iso kaya ngono, ora bakal sat. Mbok dikuras iwake, ora bakal kentekan. Mangkane donyamu, duitmu kuras ngono nggo proyek-proyek agama, nggo masjid, nggo pesantren, nggo fakir miskin, nggo santunan yatim. Ora bakal entek duitmu, tambah akeh. Ayo nambantah meneh. Iwake ora gelem kabeh ngono. Mula ya saya akeh. Mungku sing dijukuk ora mung iwak gedhe tok, iwak cilik-cilik gatul teri ya katut kabeh kok. Ngono lho. Mene diaturi do seneng bantah. Wong disedakohke iki dilongi kok jare kiai-kiai iki kok tambah gedhe. Sartiku dilongi iki ya tambah cilik, apa ya ana dilongi kok tambah gedhe? Ana, lho bocah sunat kae. Wong kae asline bekakase cilik. Disunat kan dipotong, diketok, dilongi to. Mosok saya cilik dadine. Ya ndelok tengkoteng-koteng kok. Mongko asale cilik mengkeret kuwi. Wene ora percaya grayang ngono dhewe kuwi. Wir asile cilik diketok to iso gentelo-gentelo ngono kuwi. Mula duitmu sunaten ngono lho. Nggo masjid, nggo pesantren ngono ora bakalan dadi cilik ning saya gedhe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Por iya ya. Lah para jamaah mang pirengke? Mulane mikir sing kena mbok sangu rono, Bu. Bu. Sing dienggo ditasarufke nggo proyek-proyek agama kuwi lho, Bu, sing kena nggo sangu. Saman nganggo ali-ali ya kena kena wae, Bu. Wong iku perhiasan, ning ya aja berlebihan. Ya wis tangan-tangan driji limo siji wae sing dienggoni ali-ali. Engko tangan kiwa driji 5 ya siji wae. Aja kok driji 10 mbok nggone kabeh. Kowe arep ngenteni tesi ngono apa? Ngene ali-aline akeh ya dijak nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Cumplung kuwi ali-alimu sing kokean kuwi. Ngono cemplungke masjid ngono, cemplungke pesantren. Cemplongke nggo proyek-proyek agama. Madrasah TPQ gedunge TPQ anak putumu sing urung rampung pembangunane kuwi lho. Ngono kuwi sing kena monggo sangu. Bu. Kalung ya kena monggo, tapi sadari itu hanya perhiasan tubuh luarmu saja. sing penting kena nggo tombo pengen rak ya wis to Bu. Sing penting gulumu ana plengkere rak wis. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulu nganti mlaku mbungkuk-mbungkuk kaya ngene. Sing mbok pameri kuwi ya sapa wong kabeh ya wis duwe wong wedok. Kalunge gedhe leh pamer, wong nganggo kerudung, nganggo jilbab ya kalunge dekek njaba. Ben gandul-gandul mlakune ya edok-edok-edok-edok. Ngene kan gandul-gandul. Ora ana ngopo-ngopo ya ndiluk ben gandul-gandul. Wong umpama kalunge nang jero kudung ben ketok ya disingkap, kok sumuk ya dek ya. Gandul ngono. Diris kuwi. Kalunge kok gulune. Cemplungke pesantren ngono lho, nggo mbayari guru-guru TPQ. Guru madrasah diniyah sing kuru-kuru kae lho. Kok kuru piye? Lah wong ora dibayari mung dituturi wae rata-rata guru TPQ, guru diniyah niku rak mung dituturi tok to. Dik, sing sabar Dik, mulang bocah cilik-cilik. Nggih. Bocah kene nakal-nakal Dik, sampeyan sing telaten neh muruki. Nggih. Mung dituturi tok ning ora dibantu, ora dibayari. Mula ya kopiahe do lodok. Kuru sak ndas-ndase. Wong salat nggo salam noleh iki kopiahe mencolot tok nganti nan. Lah kuwi lho iriske kalungmu sing gedhe-gedhe kuwi nggo mbayari guru TPQ. Wong jagake pemerintah kecamatan ya ora kena dijagake. Nah kowe bayar pajak ya telat-telat terus ngono. Halo. Mangkane lek ana guru-guru TPQ, ustad, kiai kok nganti keluwen ora iso mangan, kuwi sing dosa dhisik dhewe camate. Iya. Guru TPQ sak kecamatan kok nganti ora mangan, kuwi sing dosa dhisik dhewe camate. Ono kiai kok nganti kaliren. Kuwi sing dosa ya dhisik dhewe camate. Hae lek ana camat kok nganti korupsi, kuwi sing dosa dhisik dhewe kiyaine. Mosok gandeni ndase camat kok ora iso. Lho iya to kudu ana sinkronisasi antara ulama karo umarok, maksude ngono kuwi. Fungsine ngono kerja sama. Kaya ngene iki yo. Kiai bengok-bengok ceramah keliling kampung blusukan ra karuan nganti munggah petite gunung blusukan mlebu no tengah alas bina mentale masyarakat, moralitas masyarakat ben dadi apik, negarane ben tetep aman, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Sing asline iki tugase polisi to. Lah dibantu karo para penceramah ngene iki akhire masyarakate sadar sing arep berbuat jahat ora trimo mikir kok waras wong sadar dituturi kiai dibimbing kiai kuwi ngentengke tugase polisi mestine kan memerangi kriminalitas tindak pidana urusane polisi. Lah kiai-kiai iki ngentengke tugase polisi. Mula ora rugi kok umpama cara Kapolsek nambahi. Kuwi ora rugi kuwi mestine. Nambahi dukungan. Ya ora ngene ya ngene kowe. Pengen tak mutasi nggone alas kono apa. Wong bolok wis bintang loro, bintang telu, kuwi lagi sret telu. Melati urung oleh kok. Tapi dilungkas melati dan siap mesti dilungkas. Ketara munggah kompol dilungkas. Kowe meneng wae ora urusane kowe iki. Lah yo lho yo to yo. Yo. Gelang yo ngono Bu, kena wi nganggo gelang ning yo. Jo berlebihan nganggo gelang kok mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen kowe ki wong apa jaran kepang dicomplung diploroti wi sing akeh-akeh gelange wi palang duwite nggo nyangoni kiai-kiai kae ben semangat lan bina masyarakat nggo mbangun pesantren nggo ngramut bocah-bocah yatim lho Bu wedok gelange akeh nggo apa nek nggo pamer Wong tuku jeruk yang nyang sak kilo pira bu gerombyang, sekilo bu gerombyang. Melaku lembeane ya didawak-dawak kayak ngene kerimpiing kerimpiing. Nah wong salate mantun rukuk leh takbiratul eleh itik leh ngangkat tangan waya ititil ya sami Allahu liman hamidah. Ngopo ngono ku. Mula ben ora ngono Bu. Kowe nek berlebihan iki marake diancam rampok, dikiting copet bareng kuwi lho. Gelang siji wae. Syukur betah isin sampean nganggo gelang karet mawon. Kowe malah kepenak praktis. Rambutmu modal madul kali melorot nggo tali set set set set set set praktis rambutmu rapi. Sawaya-waya bojomu nesu kare nyopot nggo jedhetke raine. Penak banget kena nggo senjata. Lah nek gelang asli kuwi ora kena nggo jedhet-jedhetan kuwi. Kowe nek nyemplung nang kono kuwi terus mbok kira kembange niku rak bentuk pitakon to kuwi pertanyaan kowe nang alam barzahi ngadepi pitakon teko petugas Allah namine malaikat mungkar nakir kuwi panitia tes masuk alam kubur kowe mesti ketemu kuwi nang kono diperiksa kowe lah perlu mbok ingat mungkar nakir ora kena disuap apa meneh mbok jak damai gak kena kowe kowe sing kena dijak damai kuwi rak mungkar nakir arep mbok jak damai. Damai, Bro. Kowe malah dikepruki kowe. Lah kok kembange apa lho? Jebul ning kono kuwi pitakone seputar kembang. Kembang iki simbol wewangian, soalé kembang kuwi ambune wangi. Kowe mbantah kowe kembang api ngono. Kuwi nggo nyumet lambemu. Bantah kok. Mungkin yang dimaksud ya ora kok kembang api ngono kuwi. Ya ana meneh kembang desa. Nggih tapi ya moh ambek rupamu kuwi. Paling gak sing dikarepke ya model aku ngene iki. Dadi di sana itu pertanggungjawabanmu tentang kembangmu. Seberapa wangi to? Lho, kewangian. Seberapa wangi ibadahmu? Sepiro wangine sholatmu, sepiro wangine zakatmu, sepiro wangine sedekahmu, sepiro wangine zikirmu, sepiro wangine perjuanganmu, sepiro wangine pengabdian kemanusiaanmu. Luwi ditakoke kabeh, kowe dikongkon harum, dikongkon wangi kaya para pahlawan lho. Terkenang sepanjang zaman, jasa-jasanya dikenang selalu didoakan dan diteruskan perjuangannya kuwi untuk ganjarane ilmu manfaat untuk ganjarane kepahlawanane perjuangane dikenang namanya fotone lho sampe saiki dikenang didol ya payu coba fotomu ya ora kok ngenyek pahlawan-pahlawane fotone didol payu. Oh dipajang no pinggir dalan ya akeh sing nyawang, hormat atine seneng. Ya fotomu. Gedheke ngono. Terus dasarke no pasar. Wong ngingeti dogah. Paling diulek-ulek nganggo sikil. Iki blasteran bedes teko ndi? Eh lumayan fotoku terus sik kena dipajangno ngono lho. Jenenge ya sik ana-ana kono kuwi lho. Kapolsek e ora ana kok gambare nang kono. Ngenteni esuk lek wis dadi Kapolri. Sopo ngerti langsung mencolot loncat-loncat ngene kok ya. Halo. Oh, namanya abadi, pakai nama jalan. Wi akeh to jalan Diponegoro, jalan Teuku Umar, jalan Imam Bonjol, jalan Soekarno Hatta. Jenengmu. Engko jenenge Goti lho ora payu. Jenengku sik payu ana kaset-kaset ya sik eneng. Nang ngono-ngono kuwi ya eneng. Nang HP-mu rata-rata ana jenengku to. Ku HP-ne camate ana jenengku kok. Harummu, wangimu kuwi lho. Wewangianmu, makane wong Jawa leh ngarani ziarah kubur kuwi nyekar. Wong kembangi cara Jawane sekar. Lah ngoten to nggih. Wis ora ngerti ya wis nyautho nggih no ben ora ketara goblokmu. Kembang kuwi cara jawane rak sekar to nggih? Nggih. Mulane wong Jawa ning ngarani ziarah kubur kuwi nyek nyekar sekar syukur sukar sukara itu satu akar kata. Nek sekar nyekar ngono kuwi terus eling apike wong apa maneh sing mbok ziarah iki para wali, para ulama, para pahlawan kudu iso metik wewangiane sampean. Wanginya perjuangannya, labete perjuangane kuwi, petik kuwi wewangiane kuwi. Lah kowe nek kelingan apike wong ngono atimu iso syukur. Kowe nek ngelingi nikmate Allah apike Kanjeng Nabi, engko atimu iso sukara, mabuk dalam ibadah, mabuk dalam pengabdian kemanusiaan. Dadi wong sing apik hablum minallah apik, hablum minannas ya. Apik ngoten Allahumma sholli ala Muhammad. Niku kudu karo-karone, kula ten pundi-pundi ngaturke. Ayate Allah duribat alaihimu dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Manusia selalu diliputi kehinaan, berada dalam keadaan hina kalau tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdoh, ibadah ritual hablum minallah, dan menjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia melalui ibadah muamalah, ibadah sosial hablum minannas. Najan ibadah yang Allah niku apik banget, tapi ini hubungan seserawungane kalau podo menungsane Allah muspro kok ibadah sholatnya top. Eleh nglafalke niate medeni usolli usolli us us us us us us us us usolli fardhol eleh takbiratul ihram ya Allahu akbar bacaannya super fasih auzubillahi minasyaitonirrajim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim leh mone qaf nganti intil-intile cumplung mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis Fatihah itu bacaannya panjang banget. Semua surah Al-Qur'an yang dia hafal dibaca. Maca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Juz Amma. Kentekan apalan sik kurang dawa. Hadis-hadis diwaca. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis sembuh kok kae kon. Hafal hadis iki cuma 10. Saya kurang suwi. Tambahi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saya kurang suwi tambahi meneh sumpah pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku buh. Leh rukuk ya suwe banget wong melungker 85 menit. Pemenes sujud nyosop 2 jam setengah. Top salate apik leh sujud nganti bathuke benjut, leh zikir nganti lambene jedir. Wiridan turut ratan maca Quran sak dalan-dalan, poso saben dino. Berangkat haji saben tahun. Berangkat umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah kok. Umae lo Mekah. Yo iso wae kok. Ning he karo tangga ora nyapa, karo kanca ora duwe duka, karo dulur ora akur, ora apik karo wong. Muspro ibadah gua. Muspro. Ana to model ngono iku? Pakeane yo jilbaban. Berukut kaya-kaya pakaian syar'i. Ora trimo syar'i. Syar'i. Mundi sapa karo tanggane? Assalamualaikum. Jentit. Tindak pundi, Bu? Wonten mboten tangga sing model ngoten. Iki ya teko wonge. Wonge nganggo kerudung warna apa? Paling nang dhuwur panggung to wonge. Ya Allah. Lah arep pindah kok. Lah iya ya. Tukan mulai sayang sama aku. Makasih. Kamu tuh ngerti banget perasaan aku. Kau tahu sih kalau aku juga sayang sama kamu. Menengok Pak Camat. Kesempatanku ya wayang ini gitu kok. ngene iki kan tepak dadi aktor to ngene. Bebas berekspresi. Nek tepak non darat ini ya ora wani. Pemane nang pinggire bojo. Ya aku lumun sering matur wong lanange pengapusane teko wong wedok. Kalah-kalah. Guru senggak bojone ya kuru. Nan guru digetak bojo kuru, dokter getak bojo melungker. Polisi getak bojo ngelikasi. Camat getak bojo mencelat. Kiai gak apa-apa. Ya Allah. Moh. Kanjeng Nabi lan ngendika piye? Yamkutullah qati arhamin walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim. Walaupun orang itu matinya pas ibadah di dalam Ka'bah, bukan cuman di sekitar Ka'bah. Ning jerone Ka'bah nuju ibadah, mati nunggu-nunggu. Tapi kok mutus silaturahim, dilaknati karo Gusti Allah. Mau mikir wong kae ketoke. Kayak ketara ora akur karo dulure kae. Ya kan rukun piye wong kono dikae ambane ngono aku mek oleh bagian ciut. Dengan berat hati sebenarnya sih belum rampung sing tak sampeke tapi karena keterbatasan waktu. Lho kok terus mau rampungi karepe piye? Aku pindahi ke perjalanannya masih 1 jam perjalanan kan? Nah yo saya 1 jam perjalanan. Nah kurang yo gampang toh kapan-kapan ngundang meneh toh. Bingung banget kan. Umumnya wong ceramahi 1 jam. Aku lho 1 jam setengah. Yo 1 jam wis. 1 jam 29 menit. Tak meniti, Bro. Nah, aku nggawa iki anggitmu gak ono fungsine ngono apa. Pun saderenge tak dongani. Ya terutama ibu-ibu, mbak-mbak menawi wonten sing badhe nyawang kula riyen monggo. Nah, mumpung kepanggih soalnya jarang lho ngeten iki. Monggo pandang wajahku sepuasmu. Bawalah dalam mimpi indahmu. Emang aku diundang kemari kan bukan cuma untuk didengerin. Boleh juga dipandangin kok. Yang penting hatimu jangan punya perasaan aneh-aneh. Ngono nang pikiranmu aneh kok suamiku tidak seganteng kiai itulah. Ngono kuwi sing ora oleh. Soale wajahmu juga tidak secantik istri aku wek. Ya enggak level. Ngono lho wis ana cak-cakane dhewe-dhewe kuwi maksude sawang. Sinawang sampeyan nyawang aku nyawang sampeyan. Ngono kuwi lho sawang sinawang. Wis nyawangan wong sawangane sugih mulane tak kei resep ora usah lara atimu, ora usah kepengin, ora usah iri, celeret. Ngono lho. Wong Pak Camat oleh pangkat ngene iki ya celeret. Ora suwe apa sing suwe nang donya iki, celeret. Wis matur suwun kanca-kanca Banser, tetep semangat. Tetep semangat. Semangat. Terus ora usah wedi mati. Ora usah dipateni yo mati dhewe kok. Barang wis karuan mesti kok diwedeni. Wong urip wedi mati, mendo karo wong mangan wedi ngising. Nek wedi ngising ya aja mangan, wedi mati ya aja. Wis kadung urip ya kudu gelem. Ngono lho, wis kadung mangan ya kudu gelem. Kok fasih men muni ngising. Lah mulane saiki karo ngenteni giliran kuwi ya. Ayo do ibadah-ibadah sik, ngaji-ngaji sik. Ngene iki lho, ngisi aktivitas kehidupan sing apik untuk membangun negeri ini. Prinsip semboyannya kan bangunlah jiwanya, bangunlah ibadah binafsi. Kita mulai dari membangun diri kita masing-masing. Kalau setiap individu, komponen bangsa ini mau membangun diri masing-masing, gampang mengentas Indonesia ini. Gampang sakjane. Wes dibangun karaktere, dibangun akhlake, jiwane sik baru ragane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtan nuzu'i imanana wa la tusallib alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khaira ya dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf segala salah dan khilaf. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.